Bismillahirrahmanirrahim. ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصراع صواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من غير بينة شهادة ولا إقرار. على هذا إذا وجد المسروق في يد السارق خصوصا إذا كان معروفا بالسرقة فإن يحكم عليه بالسرقة، وهذا أبلغ من الشهادة. كذلك وجود الرجل يتقي الخمر أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيد حاملا فإن يقام بذلك الحد ما لم يقم مانع منه، ولهذا سمى الله هذا الحاكم شاهدا، فقال شهد شاهد من أهلها. مشي dalam membahas قرينه، pembahasan masih dalam pembahasan قرينه. Melanjutkan dari yang sebelumnya. ومما يدل على هذه القاعدة yang menunjukkan kaidah ini أنه استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة. وسنة نبي يوسف عليه الصلاة والسلام memutuskan perkara adanya sewa barang milik raja, milik kerajaan yang ada di kendaraan saudaranya Benyamin, langsung diputuskan itu adalah dengan keputusan sariqah, maling, pencurian. Karena barang bukti ada di mana? Di kendaraan Benyamin. Di situ barang buktinya ada di kendaraan saudaranya. Nah, min ghairi bayyinah syahadah wal iqrar, tanpa ada bayyinah lagi, tanpa ada persaksian lagi, tanpa ada iqrar, pengikraran, penetapan, mengikrarkan. Ala hadza idza wujid al masruq fi yad al sariq, oleh karena itu apabila satu barang ada di rumah atau di tempat pencuri, barang itu ada di tempat pencuri, terlebih kalau dia apa spesialisnya spesialis pencuri, ma'ruf, udah dikenal satu kampung ini udah tahu, oh, ini orang memang pencuri, barang curian banyak di situ. Maka langsung diputuskan, fa inna yuhkam alaihi bisariqah, langsung diputuskan ya pencurinya ya dia. Dan ini lebih mengena, lebih kuat dibanding persaksian, ada saksinya. Kadzalika wujudul rajul yataqayyal khamr. Demikian pula orang laki-laki muntah karena khamr, minum minuman keras, khamr. Atau ada perempuan hamil, gak punya istri, gak punya suami, gak punya tuan, dalam artian dia budak, maka harus dihad, harus dicambuk selama tidak ada penghalang-penghalang yang lainnya. Oleh hadza, oleh karena itu, sammallaha al-hakim syahidan. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hakim ini sebagai saksi. Wa syahida syahidun min ahliha. Maka bersaksilah seorang saksi, itu maksudnya hakim dari pihaknya. Ya. Demikian pula misalkan pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya. Al-muhim semua dipelajari, dilihat ternyata itu nah fulan ya, dicurigai fulan ya, yang paling kuat adalah fulan, si A, si B, si C misalnya. Nah maka fulan lah ya yang berbuat. Nah apalagi kalau benar misalkan. Kasus-kasus ini banyak sekali. Ya, ini kriminal, pencurian, kejahatan, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, contoh yang lain, misalkan, Fauzan. Abdul Rahman. Contoh yang lain. Siapa yang bisa ngasih contoh? Banyak ini. Kasus-kasus banyak. Orangnya licin, kayak belut. Susah. Mau cari bukti, susah. Semua bukti-bukti dia hapus. Hapus. Enggak ada. Pepatah kita mengatakan apa, sepandai-pandainya tupai loncat pasti jatuh juga. Atau pepatah yang lainnya apa, bagaimanapun kamu bungkus 6 bangkai, ya pasti kecium juga. Atau bihadal mana, ya sama. Saksi, kemudian alat-alat dan lain sebagainya dihapus semua, tetap pasti ketahuan. Gak bisa, pasti ada yang luput, pasti ada yang luput, pasti ada rekam jejaknya, pasti ada jejaknya. Ya, karena apa? Perbuatan baik saja terlihat nampak pada seseorang. Perbuatan jahat dia juga nampak, gak mungkin. Allah Maha Adil, bagaimanapun kamu menyembunyikan kejahatan itu pasti dan pasti terlihat. Gak bisa tidak, pasti. Mau ditutup-tutupin, mau apa tetap Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha adil, akan terbongkar dari itu semua. Contoh yang lainnya misalkan, lebih-lebih kalau kasus pembunuhan, lebih mudah terungkap. Ya, kasus pembunuhan, kasus kriminal dan lain sebagainya, ya sangat mudah terungkap. Tapi kalau sudah memang ahlinya polisi atau apa, mereka memang nggak sampai sehari dua hari udah mudah terungkap, langsung terungkap. Nah, ini dia. Nggak mungkin tidak, pasti ada rekam jejaknya, pasti, ya. Bagaimanapun juga pasti ada rekamnya. Contoh yang lain, Abdurrahman. Kalau misalnya ada orang nyoret-nyoret tembok sini, ada yang ngaku, gimana caranya supaya ngaku? Ah, bukan anak, bukan anak, bukan anak, bukan anak, semua bukan anak. Padahal coretan ada di tembok misalnya, supaya melihat korinahnya gimana? Ya dilihat itu pilok atau coretan punya siapa, dia pakai coretan apa, tinta atau apa, atau pulpen atau pensil atau cat, ya enggak, warnanya warna apa. Dan enggak semua santri punya cat, yang punya siapa, di tasnya siapa, kan gitu ya enggak? Nah, iya. Mau dia umpet-umpetin ya, dilihat aja, cek aja, pasti ada bekas cat, ada bekas pilok. Ya. Mau dia coret-coret apa, pasti kelihatan, ketahuan. Itu kalau enggak ada, ya tes aja tulisan masing-masing. Bisa enggak? Ah, benar enggak? Dites tulisannya. Coba tulisan kamu gimana? Nah, dan lain sebagainya. Lihat, ini kan korinah juga. Gak mungkin yang gak bisa nulis, nulis seindah itu, sebagus itu. Ini misalkan, banyak kasus-kasus banyak. Ya, nulis di buku orang, yang ngacak-ngacak tulisan yang lain. Ya lihat aja. Tulisannya pakai apa? Pakai pensil, pulpen, atau spidol. Spidol punya siapa? Spidolnya. Pulpen punya siapa? Pulpennya. Kan gitu. Pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Al-Muhim banyak sekali. Dari sekian kasus pasti ketahuan. Ya. Nah, mau sembunyi, mau dia enggak ngaku apa, pasti terlihat. Nah, ini baru contoh sedikit saja. Banyak kasus-kasus yang lain yang mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum ini. Ya, ketika kesulitan untuk memutuskan hukuman siapa yang salah, siapa yang benar, maka dilihat korinah. Dilihat korinah. Korinah. Ini penting. Ya. Ciri, tanda, penguat-penguat yang lainnya. Maka itu yang dipakai. Itu yang dipakai. Wallahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah.